50 languages. 16. 16. Musim dan cuaca. Musim dan cuaca. Ini musim. Ini musim. Musim semi, musim panas. Musim semi, musim panas. Musim gugur dan musim dingin. Musim gugur dan musim dingin. Musim panas terasa panas. Musim panas terasa panas. Matahari bersinar pada musim panas. Matahari bersinar pada musim panas. Kami suka berjalan kaki pada musim panas. Kami suka berjalan kaki pada musim panas. Musim dingin terasa dingin. Musim dingin terasa dingin. Salju atau hujan turun pada musim dingin. Salju atau hujan turun pada musim dingin. Kami suka berada di rumah pada musim dingin. Kami suka berada di rumah pada musim dingin. Dingin, dingin. Hujan, hujan. Berangin, berangin. Hangat, hangat. Matahari bersinar. Matahari bersinar. Cuaca cerah, cuaca cerah. Bagaimana cuaca hari ini? Bagaimana cuaca hari ini? Hari ini dingin. Hari ini dingin. Hari ini hangat. Hari ini hangat.